إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني وأخواتي في الله para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja yang insya Allah kami doakan mudah-mudahan senantiasa menampakkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan kepada kita semuanya. Ikhwani wa akhwati fillah, fi hadhihi al-laila, malam ini insyaallah kita akan masuk kepada bab yaitu al-majrurat. Setelah kita menyelesaikan dua bab terkait dengan kaidah yaitu al-marfu'atu minal asma, yang kedua adalah al-mansubatu minal asma. Nah, malam ini adalah al-majrurat. Al-majruratu minal asma. Al-majrurat yaitu isim-isim yang majrur. Nah, apa saja isim-isim yang majrur? Istilah ini bagi pemula barangkali tidak memahami apa itu majrur. Ya, memang istilah ini hanya ada dalam grammar nahu, tidak ada dalam bahasa kita. Jadi kalau diterjemahkan itu tidak ada bahasa yang sepadan. Kenapa? Karena istilah majrurat atau marfu'at atau mansubat dan majzumat dan sebagainya ini kan terkait dengan i'rab, iya kan? Sahih? Terkait dengan i'rab. Nah, kalau bicara i'rab yaitu adalah bicara tentang harakat. Bicara harakat akhir. Perubahan kata yang di akhir. Nah, itu yang dikatakan i'rab. Nah, karena bahasa kita tidak punya harakat. Betul? Ada harakatnya. Nah. Tidak ada bahasa kita yang memiliki harakat. Oleh karena itu, maka tidak ada bahasa istilah dan bahasa kita, marfu, mansub dan sebagainya. Sepadannya tidak ada. Ya. Walaupun demikian, untuk memudahkan memahami terutama bagi pemula, ya, simpel saja, isim majrur ada isim yang akhirnya berbaris kasrah, yaitu isim yang akhirnya apa? Berbaris kasrah. Ya, saya kira istilah kasrah sudah mafhum semuanya, yaitu berbaris bawah, ya kan? Baris kasrah atau lebih apa? Lebih jelasnya untuk bagi orang yang awam sering disebut apa? Baris bawah, kan gitu. Ya. Itu kasrah. Nah, baris kasrah ini merupakan tanda asli. Tanda asli bagi isim yang majrur. Akan tapi nanti ada tanda yang bukan asli yang disebut tanda far'iyah. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah. Oleh karena itu, kalau kita menemukan isim yang berbaris kasrah, umpamanya apa? Kitabin, Zaidin, Aliyin, Qalamin, Al-Kitabi, Al-Baiti, berbaris kasrah, itulah yang dikatakan isim majrur. Isim majrur. Nah, yang kita bahas di sini adalah faktor penyebab kenapa isim itu majrur? Apa sebabnya? Ini yang kita bahas. Coba dibuka halaman 16. Al-majruratu, isim-isim yang majrur, yaitu isim yang berharakatkan kasrah di akhir. Di sini disebutkan dua. Yang pertama, al-mudhafu ilaihi. Al-mudhafu ilaihi. Isim mudhaf ilaihi. Masih ingat idhafah, kata gabung? Kata gabung kan? Penggabungan dua kata. Penggabungan dua kata menjadi satu pengertian, barangkali lebih dekatnya bahasa kita kalimat majmu' ya. Sahih? Betul? Bahasa kita juga grammarnya enggak tahu juga ya. Kalimat majmu' lebih kurang gitu ya. La ta'rifun? Aduh. Bahasa Indonesia kita enggak menguasai grammar nih. Ustaz Ihsan ini. Ini sebagai ikhwan juga enggak menguasai bahasa kita, grammarnya enggak menguasai ini. Iya. Tapi yang penting Arabnya jalan ya. Grammar alatnya bagus. Baik. Seingat saya, ya. Jadi idhafah itu hampir sama lah kita katakan, atau sebut dengan kalimat majmu, yaitu atau kata gabung. Kata gabung. Nah. Ya, dua kata digabung menjadi satu pengertian. Ya. Contoh dalam bahasa Indonesia, rumah sakit, kan gitu. Nah. Rumah satu pengertian, sakit satu pengertian. Ketika digabung, menjadi satu pengertian. Rumah sakit adalah tempat berobat. Kan gitu. Rumah sakit tempat berobat. Cuma di dalam bahasa Arab ada istilah khusus. Tapi bukan dalam bentuk kata gabung dia. Al-mustashfa. Nah, itu rumah sakit. Al-mustashfa. Sebetulnya, terjemahannya yang mustasfa itu apa? Tempat penyembuhan. Nah. Tempat apa? Penyembuhan. Penyembuhan. Berarti bahasa Arab lebih apa? Lebih enak didengar ya. Lebih enak dengar. Jadi kalau mau sembuh dari penyakit, datanglah ke rumah sakit. Ya. Tapi bahasa kita rumah sakit. Datang sana bukan tambah sembuh, tambah sakit ya. Tapi yang jelas, jadi al-mustashfa bukan kata idhafa, karena satu kata, tapi dalam bahasa kita, itu kata gabung kan? Rumah sakit, rumah makan, apalagi? Kamar tidur, kamar mandi, ya kan? Ya. Nah, semacam inilah yang disebut dengan idhafa, penggabungan dua kata. Nah, kata yang pertama disebut apa? Istilahnya apa? Mudhaf. Kata yang kedua disebut mudhafun ilaih. Coba kita lihat dalam contoh ini. Al-Quranu kitabullah. Al-Quranu kitabullah. Tadi ana sa'aktub. Bismillah. Al-Quranu kitabullahi. Ini kalimat sempurna enggak ni? Jumlah? Mufidah, sah? Sah. Taib. Ini kalimat jumlah apa ini? Ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah. Limadha? Karena terdiri dari karena dimulai dengan isim. Dimulai dengan isim. Al-Quran ini isim. Tandanya apa? Alif dan lam. Sahih. Nah, ini jumlah ismiyah terdiri dari mubtada, khabar kan, subjek dan predikat. Mana mubtadanya? Al-Qur'an. Ini mubtada. Mana khabarnya? Kitabullah. Nah, khabarnya dalam bentuk kata gabung, ini dia. Ini khabarnya bentuk kata gabung. Kitabullah. Ini dikatakan idhafah. Idhafah. Dua kata. Kitab satu, Allah Al-Khaliq, pencipta. Kata yang kedua. digabung kitab Allah, maksud apa? Al-Quranul Karim, ya kan? Nah. Al-Quranul Karim, kitab Allah. Nah, kata yang pertama, ini dikata apa? Mudaf. Disebut apa? Mudaf. Apa arti mudaf? Yang digabungkan. Yang digabungkan. Kitab ini digabungkan kepada lafaz Allah. Kemudian Allahu disebut apa? Mudafun ilaihi. Nah, mudafun ilaihi. Mana isim majrur di sini? Ini isim majrur? Ah, lafaz Allah ini isim majrur. Kita lihat dibaca Allahi. Allahi. Nah, majrur ma'al alif tajri, tanda jarnya kas kasrah. Alif itu apa? Makanya siapa al-majrurat, isimnya majrur adalah mudhaf ilaih. Pertama mudhaf ilaih. Berarti apa? Semua mudhaf ilaih digolongkan isim majrur. Digolong isim majrur. Kita lihat di sini. Lihat bismillahirrahmanirrahim. Mana kata gabung di sini? Aina? Ahad yansa? Aina idhafa? Aina idhafa? Idhafa, idhafa. Berarti dua kata. Bismillah. Ya. Yeah. Ini dia. Ini yang idhafa. Ini yang idhafa. Paham? Ada alif yang dibuang. Ada alif dibuang. Ini rasam. Penulisan. Aslinya apa? Isim hakadha. Ismu. So? Ismullah. Masuk ba. Kan gitu. Bismillah. Karena ini rasam. Rasam apa? Rasam Utsmani. Nah. Penulisannya apa? Alifnya dibuang. Itu hanya rasam saja. Rasam. Sama, sama saja. Iya, cuma rasam saja. Rasam itu bermacam-macam. Baik. Nah ini. Nah ini mudhaf. Ini mudhaf ilaih. Ini mudhaf. Ini mudhaf ilaih. Nah. Kitab Allah. Apa contoh lagi? Hah? Masjidul Harami. Jayid. Masjidul Harami. Hayatul Dunya. Apa lagi? Qalamu. Qalamu eh? Rasasin. Qalamu rasasin. Jayid. Mana qalamu rasasin? Pensil. Qalamu rasasin. Apa lagi? Miftahul babi. Miftahul babi. Jayid. Miftahul babi. Miftahul bab. Itulah idhafah. Nah, yang mudhafnya, kata kedua itu dikatakan isim majrur. Tapi alangkah baiknya kita bahas lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Bagaimana bisa membentuk kata idhafah? Bagaimana menggabung dua kata? Tidak bisa kita menggabung apa asal-asal gabung. Enggak. Ada kaidah yang harus dipahami. Lahu qa'idah. Al-idhafah laha qa'idah. Laha qa'idah. Penggabungan kata ada kaidahnya. Apa kaidahnya? Kita lihat. Unzur, lihat yang pertama. Kata-kata kitab, ini mudhafnya. Jadi ada kaidah pada mudhaf, ada kaidah pada mudhafun ilaihi. Ada kaidah pada mudhaf, ada kaidah pada mudhaf ilaihi. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk menggabungkan dua kata, kaedahnya adalah pertama, untuk mudhaf. Untuk mudhaf, yaitu apa? Ghairu munawwan. Tidak boleh bertanwin. Wala yuqal kitabun Allahi. Bismin Allahi. Enggak. Tidak boleh bertanwin. Sahih? Khalas, paham tum? Tidak boleh bertanwin. Apakah tanwin dhamma, tanwin fathah, atau tanwin kasrah? La yajuzu tanwinuhu. Tidak boleh bertanwin. Ini syarat mudhaf. Syarat mudhaf yang kedua. Ha? Apa syaratnya? Ha? Man minkum ya Arif? Ya Arif? Ha? Muhalla bi al. Muhalla bi al. Muhalla bi al itu pakai alif lam. Ha? Ghairu muhalla bi al. Ay biduni al. Biduni al. tanpa alif lam. Kita lihat kitabu, ada alif lam di sini? Enggak bisa. Al-kitabullah. Al-kitabu billahi. Hadza khata. Kenapa salahnya di sini? Tidak boleh pakai alif lam. Sudah, tidak boleh bertanwin. Kemudian apa? Tidak boleh memakai alif dan lam. Syarat yang ketiga ada lagi? Ada syaratnya? Yang ketiga? Adiansa. Ainan nahu. Do'an nahu. Laqattaran nahu. Tapi, man minkum ya'rif? Syarat yang ketiga adalah dibuang nun tasniyah dan nun jamak mudzakkar salim. Artinya kalau yang menjadi mudhaf itu adalah bentuk musanna atau jamak atau plural, plural yang beraturan untuk laki-laki yang disebut istilah apa? Jamak mudzakkar salim, nunnya dibuang. Kita lihat contoh dulu, ya. Kita mau menggabungkan kata, kata apa? Dua tas. Apa dua tas? Haqibatani. Jayid. Haqibatani. Haqibatani. So? Nah. Kita mau gabungkan dengan kalimat apa? At-talib. Atau at-talibah. At-talibah, haqibatani at-talibatu. Mau digabungkan ini. Bagaimana cara penggabungannya? Di ini musanna ada nun. Kalau itu apa? Nunnya dibuang. Tidak boleh pakai nun. Nah, makanya apa? Jadi apa? Haqibatut talibah. Kita baru bahas ini ya. Yang kedua belum kita bahas. Haqibatut talibah. Paham tu? Haqibatat talibah. Nunnya dibuang. Musanna. Demikian juga jamak. Jamak mudzakkar salim. Apa contoh jamak mudzakkar salim? Muwazzafun misalnya. Mana muwazzafun? Pegawai. Muwazzafun, pegawai. Kita tambah kata-kata al-hukumah, pegawai pemerintah. Al-hukumah. Nah, kita mau katakan pegawai, para pegawai pemerintah. Para pegawai apa? Pemerintah. Ini pegawai negeri maksudnya. Bagaimana kita pegawai negeri? Bagaimana? Nunnya dibuang. Jadi apa? Muwazzaful hukumah. Muwazzaful hukumah. Tidak pakai nun. Nunnya dibuang. Jadilah kata gabung. Paham tu? Nah, kalau didekatkan lebih enak dipandang. Terlalu jauh. Muwazzaful hukumah. Demikian at-talibah. At-talibah. Nah, ini mudhaf tadi. Itu apa? Syaratnya apa tadi? Pertama, tidak boleh bertanwin. Yang kedua, tidak boleh pakai alif lam. Dan yang ketiga, jika mudhafnya bentuk musanna menunjukkan dua, atau jamak mudzakkar salim, jamak atau plural yang beraturan untuk laki-laki, nunnya dibuang. Itu syarat mudhaf. Terus sekarang syarat mudhaf ilaih. Ini kalimat yang kedua disebut mudhaf ilaih. Apa syaratnya? Hanya satu syaratnya, apa? Majrur. Jadi muwazzaful hukumati enggak bisa dibaca muwazzaful hukumata. Masjidil Harami, bukan Masjidul Haramu. Masjidul Harami. Jadi haqibata at-talibati, bukan haqibata at-talibatu atau at-talibata. Haqibata at-talibati. Ya. Nah, inilah syarat idhafah. Jadi kita lihat bismillahi ini Allahi, kita lihat lafzul jalalah berhima apa? Kasrah. Kenapa? Karena dia menjadi mudhafun ilaihi. Baik, tafadhal Ahsan. Baik, saya jazakallahu khairan atas penjelasan dan taujihat dari berkaitan dengan bab kita tentang mudhaf mudhafun ilaihi atau bab majrurat. Bagi Anda yang mungkin memiliki kitabnya, Anda bisa membuka di halaman 16 kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga. Di kesempatan malam ini Anda bisa melihat contoh-contoh yang terdapat di dalam buku jilid ketiga di halaman 16. Kita berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif secara langsung. Anda bisa menyampaikan contoh atau bentuk kalimat ya, mudhaf ilaih, tentu dengan kalimat yang sempurna. Silakan di 0218236543. Pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kami angkat untuk satu penelpon yang pertama. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Komarudin. Ah, Komarudin, tayo. Baik, tafadhal Ah Komarudin. Ustaz, ana asal fakat, Ustaz. Al-Munanda, Ustaz. Hah? Al-Munanda. Munanda. Munanda. Baik, tafadhal Ah Munanda. Munanda. Sibu makna dah. Sibu jumlah. Kek, Ustaz. Gimana, Munanda? Munanda, sibu jumlah. Sibul jumlah? Enggak ada munada sibul jumlah. Sabil bin. Berapa? Sabil bin mudaf. Apaan? Oh. Sabil bin mudaf. Ya, munadanya mudaf. Naam. Ya, munadanya mudaf. Naam. Terus? Ya, kayak yakni kalimat. Kemarin kita sudah bahas munada apa? Munada munada mudhaf. Nah. Baik, ma hukum munada mudhaf? Kemarin, mansub. Mansub. Iya. Mansub. Munada mudhaf itu hukumnya apa? Mansub. Mansub ma'rifatun nasbi? Fasal. Oh, belum tentu. Mansubun ala ma yunsabu bih. Tergantung mudhafnya. Ini ada bahasan di sini juga, ada kaitannya. Tergantung apa? Mudhafnya. Ya. Kalau mudhafnya isim mufrad, berarti fathah. Kalau mudhafnya musanna, berarti ya. Kalau mudhafnya jamak mudzakkar salim, berarti apa? Ya juga. Kalau mudhafnya min asmal khamsa, bahwa alif. Sahih amla? Baik, kita kasih contoh satu per satu. Ya. Pertama, yang mufrad. Ya, mufrad. Ya, ya Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin. Nah, amira mudhaf. Alat nasbi fathah. Kenapa? Limadha fathah? Lianna amir isim mufrad. Terus musanna. Musanna. Ya talib. Musanna ya talibai. Ya talibai الصف الثاني ما معنى هذا وهي دوا pelajar kelas 2 يا طالبي الصف الثاني يا طالبي الصف الثاني انظر هذا مضاف طالباني طالبين مثنبة طالباني طالبين. Nah, kenapa pakai ya? Karena dia munada mudhaf. Munada mudhaf hukumnya mansub. Huna alamatun nasbi al-ya. Limadha al-ya? Li'annahu musanna. Aina nun? Mana nunnya? Dibuang, tadi sudah kita bahas kan? Enggak bisa ya talibaini. Nah, kalau dia mudhaf. Ya. Terus jamak mudzakkar salim. Ya sa'iq. Ha, ya sa'iqina. Sa? Nah, jadikan mudhaf. Dibuang nunnya. Mana sa'iq? Driver, ha? No. Nah. Supir. Ya sa'iqi. Sa'iqi? Sa'iqi, ha? Ya sa'iqi. Ya sa'iqi. Ah. Sayyarat. Naam. Ya sa'iq as-sayyarat. Wahai supir, para supir mobil. Nah, ini sa'iqina. Asalnya sa'iqina. Sa'iqina. Nunnya dibuang. Mansub alat nasbiya. Kenapa? Li'annahu jama' mudhakar salim. Jama' mudhakar salim. Asma'ul khamsah. Ya Aba Umar. Ya Aba eh. Ya Aba Umar. Nah ini. Aba ini mudhaf. Umar mudhaf ilaih. Ya Aba Umar. Nah ini. Ma'al tanasbi. Apa termasabnya? Alif. Alif. Lima dhali annahu asmul khamsa. Artinya kalimat abu. Itu termasuk asmul khamsa. Karena diidhafakan. Ya kan? Dia abu kalau terjadi idhafa. Nah. Selain ya mutakallim. Ini sudah kita bahas. Kalimatnya apa? Abun. Akhun. Ha? Apa? Fu. Dhu. Nah, hamu. Ada lima isim digabungkan kepada isim. Syaratnya harus digabungkan, harus diidhafakan. Selain ya mutakallim. Jadi ya Aba Umar, ya Akha Ali, ya Akha Ali, bukan ya Akhu Ali, ya Akha Ali, ya bukan ya Abu Umar, ya Aba Umar, ya Aba Bakrin, ya Aba Bakrin. Nah ini kalau apa munada mudhaf mansub. Termasuk kemarin apa? Nakira ghair maksudah. Ya tali'an jabalan. Nah ini nakira ghair maksudah. Nakira ghair maksudah. Ya tali'an jabalan. Apa artinya? Wahai pendaki gunung. Ya tali'an jabalan. Nah ini apa? Munada mansub. Kenapa? Karena dia nakira ghairu maksuda. Naam. Tayyib, jazakallahu khair dan demikian Akh Kamarudin atas pertanyaannya, barakallahu fik. Dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan. Kami berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Dan sebelumnya satu pesan singkat kami angkat. Ustaz, contoh daripada mohon maaf, mudhafun ilaih diberikan pendengar kita hayatud dunya, Ustaz. Dalam kalimat hayatud dunya. Kemudian beliau menyampaikan, akan tapi Anda sudah dapatkan di Al-Quran keduanya menggunakan al. Iya. Al hayatud dunya. Boleh. Mohon itu penjelasan. Boleh. Boleh hayatud dunya enggak pakai lam, berarti apa idhafa? Boleh pakai al hayatud dunya. Jadi tanpa alif atau yang kedua-dua pakai alif lam. Sama seperti al masjidil haram. Jadi ada al masjidil haram. Ada masjidul harami. Kalau dia tanpa alif lam berarti idhafah. Berarti apa? Idhafah. Nah itu kedua-duanya boleh. Kena asalnya apa? Iya. Sama dengan al-masjidul jami'u atau masjidul jami'i. Ini juga kalau masjidul jami'i berarti idhafah. Jadi masjid. Masjidul Jami'. Masjidul Jami'. Ini boleh. Atau Al-Masjidul Jami'. Nah, kalau Masjidul Jami' berarti apa? Ini na'at. Berarti apa ini? Na'at. Ini man'ud. Karena Jami' itu kata sifat. Kalau Masjidul Jami' ini jadi mudhaf ilaih. Jadi apa? Mudhaf ilaih. Nah, itu boleh idhafah kepada sifah. Boleh isim idhafah kepada sifah. Tapi apa? Ada takdirnya. Ada mudhaf ilaihnya yang mahdhuf. Apa? Masjidul jami'i. Asal apa? Masjidul makanil jami'i. Itu ditaruh oleh ulama seperti itu. Ulama al-lughah. Jadi masjidul jami'i adalah masjidul makani. Masjidul makani al-jami'i. Masjid tempatnya berkumpul. Ya. Jadi boleh apa? Al-hayatul dunya atau juga hayatul dunya idhafah. Tadi apa? Satu lagi apa? Satu lagi? Ha? Ya, masjidul harami atau al-masjidul haramu. Ya. Jazakallah khair, Ustaz. Demikian bagi penanya yang menyampaikan via pesan singkat, jazakallah khair. Kami angkat ya. Selanjutnya dari telepon. Ada Umu Fatimah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa iyyakum. Nah, Ustaz. Ini untuk jumlah yang mufrad anak satu. Ra'aitu sayyarata Aisyata amama baitiha launuha ahmaru. Apa homra, Ustaz? Tapi ana tulis sendiri ya, biar para pendengarnya bisa lihat, apa para pemirsa bisa lihat. Iya. Tapi masyaallah ini jumlah tawilah ini. Ini berarti sudah menguasai bahasa Arab ini. Masyaallah. Baik, idea. Nah. Diulang kembali. Ra'aitu sayyarata. Nah. Ra'aitu sayyarata atau ra'aitu sayyarata alif lam? Ra'aitu. Nah, tidak pakai alif lam. Ingat lagi. Ra'aitu sayyarata Aisyata. Nah, Aisyata. Terus? Amama baitiha. Amama baitiha. Taib. Amama baitiha. Nah. Terus? Yang launuha itu masih bingung. Ahmaru apa homro? Oh. Launuha? Apa? Ahmaru. Ahmaru atau hamra gitu? Iya. Atau hamra? Nah. Iya. Taib. Kalau kita lihat contoh ini, Masya Allah. Ra'aitu sayyarata Aisyata. Amama baitiha. Launuha ahmar atau hamra, man minkum ya'rif? Ha? Hamra. Kenapa hamra? Kesayarata, ha? Ustaz, ya, kesayarata apa kaisar atau jadi hamra, Ustaz? Nah, lari kepada sayara atau kepada Aisyah gitu? Sayarata, Ustaz, sayarata jadi. Ha? Sayarata jadi mu'anas, kan kalau mu'anas jadi homra, Ustaz. Hamra, gitu apa? Launuha hamra, gitu. Hamra, iya. Yakin? Ha? Yakin? Ya, nah. Enggak tahu, Ustaz. Enggak tahu. Begitu baru kasih tahu nih. Sekarang saya tanya, yang ahmar merah itu Ustaz, warna ya? Atau mobil? Dalam kalimat ini. Dalam kalimat ini. Warnanya warna. Merah. Nah, warnanya, Ustaz. Warnanya merah. Kata merah ini penyempurna kalimat ul-laun atau penyempurna kalimat sayyara? Launuha, Ustaz. Launuha, kan? Oh, berarti ahmar. Ahmar. Kata-kata laun ini kan mubtada jatuhnya. Oh, gitu. Laun itu jatuhnya mubtada. Nah, ini mudhakkar. Laun itu mudhakkar. Oh, gitu. Oh, iya. Makanya ahmar, bukan hamra. Launuha ahmar. Nah. Jayid, Masya Allah. Baik, mana idhafah di sini? Yang in the past, sayyarata. Sayyarata Aisyata. Sama, ya, Iya, betul. Jadi sayyarata, kenapa mansub? Karena maf'ul bih. Aisyata, majrur. Tanda jarnya apa? Fathah. Ah, fathah. Nah, ini tadi apa? Jadi ada tanda asli kasrah, apa? Jar itu kasrah, kan? Tapi ada tanda selain kasrah. Nah, ini diantaranya isim yang tidak boleh bertanwin, itu tanda jarnya bukan kasrah tapi fathah. Ya. Nah, ini terutama bagi yang baru-baru, ya. Gampangnya, ada isim yang bertanwin, ada isim yang tidak boleh bertanwin, ya, sebut di Mamun Usarfi. Nah, isim yang tidak boleh bertanwin, harakatnya cuma dua, dhammah atau fathah. Tidak ada kasrah. Nah, fathah itulah pengganti kasrah kalau dia jar. Jadi sayyarat Aisyata, tidak sayyarat Aisyati. Ya. Kalau yang untuk al-musanna yang hadfu nun itu, Ustaz, boleh? Iya, boleh, silakan, tafadhali. Wadu'tu haqibatai hamidin. Nyambung ya, Ustaz, ya. Wadu'tu haqibatai hamidin alal maktabi. Nyambung enggak, Ustaz? Nyambung, maksud nyambung apanya? Haqibatai ini kan musanna yang hadfu nun. Terus? Wadu'tu haqibatai hamidin. Haqibatai hamidin. Maksudnya apa? Tulisannya disambung. Enggak, ini maksudnya artinya nyambung, Ustaz, ya, insyaallah ya. Saya meletakkan dua tas hamid, insyaallah gitu ya. Oh iya, betul. Saya meletakkan dua tas si hamid ya. Di mana? Biar sempurna. Alal maktabi. Maktabi, ya. Betul. Betul. Wadatu haqibatai. Kenapa haqibatai pakai iya, saya tanya? Dibuang nunnya, Ustaz. Enggak, yang saya tanya iyanya. Oh, kenapa pakai iya? Kenapa enggak pakai alif? Maf'ul bi. Sahih. Nah. Sahih akhil kirim. Sahih maf'ul bi. Maf'ul bi hukumnya apa? Mansub. Nah, di sini musanna tarnasabnya apa? Nasabnya dengan iya. Iya, pengganti fathah. Pada isi mufrad kan? Isi mufrad tarnasabnya fathah kan? Ketika musanna pakai iya pengganti fathah. Iya, hakibatai. Kalau yang jamaknya satu lagi, Ustaz, boleh ya? Yang jamak boleh saja, silakan. Nah, ra'aitu muslimu Indonesia di Makkah liyu'ayyidal hajjah. Masya Allah, ini jumlahnya. Iya. Taib. Coba ulang kembali biar yang pendengar dan ini bisa. Ra'aitu. Saya tulis ini, iya. Ra'aitu muslimu bil wawu pakai raw wawu alif, Ustaz. Taib, muslimu Indonesia. Taib, iyanya pakai alif. Indonesia, iya, pakai alif, Ustaz. Terus Bimakkatal mukarramah. Ya, tambahlah kata sifat ya. Ya. Mukarramah. Iya. Terus? Liyu'ayyidal hajj. Untuk menaikkan haji, liyu'ayyidal hajj. Kenapa pakai li? Untuk. Untuk menunaikan haji, bukan, Ustaz? Saya melihat itu karena apa? Gitu. Enggak sama saja. Jangan pakai li, langsungnya yu'addi. Yu'addi. Iya. Sedang, itu arti sedang. Kalau ada jumlah setelah itu berarti sedang. Nah, Ustaz. Iya. Berarti jadi hal nanti. Nah. Apa? Jangan kalau yu'addi, berarti saya melihat itu karena melaksanakan. Nah, itu salah. Iya, iya, Ustaz. Apa? Yu'addi. Yu'addi al-hajj. Nah. Yu'addi. Yu'addi. Kalau pakai lam liyuaddi ya kan? Okay. Ya, ini enggak pakai lam. Yuaddi al-hajja. Yuaddi al-hajja. Baik, kita lihat ini. Benar enggak kalimat ini? Maknanya Masya Allah ini. Iya. Saya melihat orang-orang muslim Indonesia di Makkah Mukarramah sedang melaksanakan ibadah haji. Itu maksudnya. Nah, kalimat ini sempurna. Kalimat ini sempurna. Cuma ada berapa grammar yang salah. Agit. Iya. Taib, ana coba minta pada ikhwan yang ada di sini. Fadal ya. Aina al-khata? Fi khata? Muslimu. Yang benarnya apa? Muslimi. Nah, katanya muslimi. Oh iya. Hah? Muslimi. Oh iya. Oh iya. Tuh kan? Iya. Hah? Bukan kata saya nih, kata ikhwan yang ada di sini nih. Taib. Alhamdulillah ada yang mengingatkan kita. Muslimi. Iya kan? Kenapa pakai ya? Kenapa waktu tadi dibuang? Enggak kan muslimu? Karena apa? Maf'ul bi objek. Harus mansub. Nah, tanda nasab untuk kalimat apa? Kata plural untuk laki-laki, plural apa? Beraturan untuk laki-laki, jamak salim. pakai ya dia. Nah, cuma muslimuna, muslimina, mu'minuna, mu'minina, cuma dua huruf aja, waw dan ya. Terus ra'aitu muslimi Indonesia. Dari mana kata, mana mudhaf di sini? Kata gabung mana sini? Muslimi in Indonesia, Ustaz. Ya, kata gabung. Sahih? Iya. Mudhaf ilainya Indonesia. Diidhafakan kepada negara. Jadi Indonesia ini bukan apa? Bukan jinsiyah. Ha? Bukan jinsiyah. Paham itu? Nah, ini penggabungan kepada negara. Idhafah. Itu boleh. Terus, ada salah lagi? Hah? Yu'addi. Khata. Nah, katanya khata ya. Khata lagi. Khata lagi. Di mana salahnya? Yu'adul haji. Ah, katanya yang salahnya yu'addi. Kenapa salah yu'addi? Apa salah dia? Yu'addi mengatakan apa salah aku? Nam tadi yu'addi kan ada huruf itu ya, huruf jar li yu'addi. Iya, kalau ada li yu'addi ya, iya. Ini yu'addi. Naam. Benar enggak ini? Salah. Yang benarnya apa? Yu'adul hajjah. Yu'addu. Yu'addi. Jadi yu'addu. Yu'adul hajjah. Gitu? Iya, Ustaz. Yu'addul hajjah. Sahih ya, akhi? Hah? Yu'addul hajjah. Betul? Hah? Tentu wawnya harus ada alif. Kenapa? Karena dia fi'il. Berbeda kalau isim. Ya. Baik. Sahih? Hah? Khata kadzalika. Katanya masih salah juga ini. Nah. Hah? Menyerah. Jangan menyerah dulu. Iya. Baik, mal khata ya akhil karim. Adiansa. Yu'adduna. Nah, ya, kenapa namanya dibuang? Apa salahnya dia kenapa dibuang? Hah? Enggak boleh nunnya dibuang di sini. Karena bukan sebagai mudhaf ya, Ustaz. Oh iya, mana masa fi'il mudhaf? Fi'il enggak ada kata kerja dengan mudhaf. Iya. Kembali ke muslim tadi, Ustaz. Iya. Dijamak ya, Ustaz. Yu'adduna mereka siapa waw ini? Ini ketemu waw apa? Wawul jama'ah. Nah, wawul jama'ah. Nah. Waw jama'ah ini kembali ke mana waw ini? Ke muslimin. Ma, ya betul, kembali kepada kata muslimin. Nah, mereka yu'addunal hajjah. Jadi enggak boleh dibuang nonnya. Iya. Karena tidak ada faktor yang menyebabkan dia dibuang, tidak ada jazam, tidak ada nasab kan? Iya. Nah. Hadza wa ra'aitu muslimi Indonesia bi Makkatal Mukarramati yu'adduna. Idzan hadza khata. Jadi yu'adduna al-hajjah. Sedang, nah ini sedang melakukan haji. Ini jumlah fi'liyah di sini sebagai hal. Sebagai apa? Hal. Iya. Mungkin sudah dijelaskan dua hal yang jumlah ya, belum ya? Oh, belum, insyaallah nanti dijelaskan. Baik, cukup. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ma Fatimah. Barakallahu fiik dan manfaat sekali contoh yang diberikan. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar di line telepon 0218236543. Kami akan selingi terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pertanyaannya disampaikan. Taib, ini berkaitan dengan pembahasan yang sebelumnya, Ustaz. Iya. Atau kita angkat yang sudah dengan tema terlebih dahulu. Untuk mudhaf dan mudhafun ilaih, Ustaz, ketika hurufnya, ketika isim yang keduanya isim maksur, bagaimana caranya? Contohnya, Ustaz. Berikan. Oh iya, isim Ustaz maksur. Ini dia isim maksur nih, Indonesia. Indonesia ini isim maksur. Apa isim maksur? Huwa ismun fi akhiri alif lazimah. Nah, ini alif. Indonesia ini ada alifnya kan? Nah, alif itu ada macam. Ada alif mamdudah, ada alif maksurah, alif layyina. Nah, ini sama-sama isim maksur. Isim-isim maksur. Mungkin maksud itu adalah bagaimana tanda i'rabnya. Iya. Nah, tanda jarnya bagaimana di sini? Ya, kita kasih contoh selain Indonesia, umpamanya apa? Aulad. Auladu Musa. Iya kan? Anak laki-laki si Musa. Haulai, kalimat sempurna lah. Haulai, mereka itu adalah, mereka ini adalah anak-anak laki-laki si Musa. Ini kan kata gabung. Auladu mudhaf, Musa mudhafun ilaih. Muslim hadha mudhaf, hadha mudhaf ilaih. Sahih? Iya kan? Nah, ini di akhir alif, tapi alif mamdudah, mad panjang. Yang sini Musa ada juga alif, tapi alif apa? Maksurah. Nah, ini kata isim maksur. Isim maksur. Nah, sekarang mungkin timbul pertanyaannya, mana tanda jarnya? Iya kan? Tanda jarnya, kasrahnya mana ini? Masih ingat? Saya tidak jawab dulu. Coba ingat-ingatlah isim maksur harakat bagaimana. Fadhil ya. Gimana? Bil kasrati muqaddarah. Muqaddarah. Sahih ya akhul karim. Liansa. Muqaddarah. Kasra muqaddarah sahih? Lupa. Dulu enggak ikut ya? Oh, belum ikut. Iya. Tapi mungkin kita kasihlah pertanyaan kepada para pendengar ini yang sudah ikut pelajaran ini. Iya, ada baiknya kita uji kembali ini. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja. Silakan Anda bisa menjawab pertanyaan disampaikan oleh Ustaz. Isim maksur yang tadi diberikan contoh bagaimana keadaan ketika dia atau i'rabnya, ya silakan. Di 0218236543. Kami sampaikan kembali di 0218236543. Silakan. Dan yang sudah masuk silakan kalau ingin mencoba. Kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Liman Sukandi, Pak, dari Jambi. Baik, silakan, Pak. Saya paham pertanyaannya. Saya mau bertanya ini, Pak. Bapak yang bertanya tentang bahasa Arab tentunya, Pak, ya. Saya mau bertanya masalah niat puasa, Pak. Baik, mohon maaf Pak untuk kajian fikih kita pending dulu Pak pertanyaannya khusus untuk bahasa Arab malam ini Pak. Mungkin di lain waktu. Pertanyaannya tadi apa Pak? Iya. Pertanyaan yang tadi. Oh iya, silakan. Pertanyaannya adalah mudhaf. Mudhafnya bentuk kata adalah isim maksur. Isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif. Baik alif itu alifnya mad berdiri maupun alifnya apa? Alif maksura atau alif layyina. Seperti Musa. Muqaddarah Pak. Gimana? Muqaddarah. Enggak, tandanya apa? Tandanya kasrah atau fathah muqaddarah atau dhamma muqaddarah? Kasrah muqaddarah. Kasrah muqaddarah. Baik, kenapa ditakdirkan di situ ada kasrah muqaddarah? Karena lain lemah. Apa? Lemah, ianya lemah. Tidak bisa menerima baris. Iya, alifnya tidak bisa menerima baris. Harakat karena lemah. Iya. Iya betul. Jadi harakatnya yang kasrah tidak bisa dinampakkan. Dalam istilah grammar nahwu sebab apa? At-ta'adzur. Nah, at-ta'adzur. Jadi mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Iya, at-ta'adzur ya, fa'il pada mana'a. Mana'a min zuhuriha terhalang untuk menampakkannya, itu menampakkan kasrah. Apa yang menghalanginya? At-ta'adzur. Yaitu apa? Ketidakmungkinan. Dan udzur, ketidakmungkinan untuk nampakkan. Baik, jazakallah khair Bapak. Baik, Masya Allah, sahih, jayin. Rupanya mumtaz. Itulah dia. Jadi pertanyaan saya enggak bisa, Pak. Baik, maaf ya, nanti di kajian fikih saya. Iya, nanti coba apa, jajukan kepada kajian fikih khusus ya, supaya apa, kajian ini terarah, ya. Iya, jazakallah khair Bapak, barakallah fikih. Baik. Kita lanjutkan kembali, Ustaz. Baik, iya. Nah, ini dia, apa, pertanyaan tadi si apa yang melalui pesan singkat ya. Iya. Jadi saya katakan tadi sudah dijawab oleh ikhwah kita, akh kita pendengar. Jadi isim yang maksur adalah isim yang diakhiri alif. Nah, tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah. Kasrahnya tidak bisa dinampakkan. Kenapa? Karena dia alif. Alif enggak bisa dia kasih harakat. Nah, enggak bisa dhammah pun enggak bisa apa? Fathah enggak pun enggak bisa, kasrah pun tidak bisa. Maka dikatakan ta'adzur. Mana amidhuri at-ta'adzur. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa roja di layanan telepon 0218236543. Silakan Anda bisa memberikan contoh kalimat dari mudhaf mudhafun ilaih. Satu penelpon kita terima. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, Ah Kamaruddin. Ah Kamaruddin, naam. Yang jumlah. Naam, fadal. Syaklu biftahi babi sayyarati mudarrisil fiki aswadul launi. Wah, itu jumlahnya panjang aman ini. Apa ini? Kurang dengar saya. Coba ulang kembali ini. Syaklu biftahi. Sebentar, saya tulis dulu ya. Nah, syaklu biftahi miftahi babi sayyarati babi, pakai alif lam? La. Sayyarati. Taib, babi sayyarati mudarrisi al-fiqhi. Al-fiqhi, pakai alif lam? Ma'am. Terus? Aswadu. Aswadu. Launi. Al-launi. Hah? Aswadul launi. Aswadul launi. Nah. Al-Ustaz. Taib, jayid. Masya Allah. Rajin juga antum. Bikin contoh banyak-banyak ya. Ini puasa di Ramadan ini. Masya Allah. Syaklu miftahi babi sayyarati mudarrisil fiqhi aswadul launi. Masya Allah. Jazakallah khairan ya Kamaruddin. Jazakallah khairan. Tapi masya Allah. Tapi ya akhwani, tapi ma ra'yukum hadzal jumlah ini? Hadzal jumlah ini. Ah? Sahih am khata' ini? Ah? Sahih? Mutaakid? Mutaakid? Baik, masya Allah. Sahih 100%. Sahih 100%. Memang idhafah itu boleh apa? Boleh berentetan. Bukan hanya satu kali penggabungan. Bisa 2, 3, 4 pun. Ya, ini 1 meter ada ya. Kira-kira ya. Baik. Sahih, nah. Syaklu miftahi. Bentuk. Bentuk apa? Bentuk kunci. Iya. Nah, ini grammarnya. Grammarnya apa? Berarti tepat. Ya. Cuma nanti dari sisi bahasa saja. Iya. Penggunaan. Jadi syaklu miftahi babi sayyarati mudarrisil fiqhi aswadul laun. Perhatikan. Ini apa? Mubtada, sah, mubtada. Nah, mubtada sekaligus mudhaf. Ini apa? Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Kemudian, kata miftah ini digabung kepada bab. Jadi kembali jadi mudhaf lagi. Jadi sekali dia mudhaf ilaih, kemudian dia menjadi, kedua kali menjadi mudhaf. Nah, mudhaf. Bi'tibari ma ba'dahu, dipandang kata setelahnya menjadi apa? Mudhaf. Ini jadi mudhaf ilaih. Makanya miftahi babi kena mudhaf ilaih. Nah, ini juga mudhaf ilaih, kemudian menjadi mudhaf lagi. Bi'tibari sayyara, babi sayyarati juga apa? Mudhaf ilaih. Kemudian apa? Mudhaf juga menjadi mudhaf sekali lagi. Bi'tibari ma ba'dahu jadi mudhaf ilaih. Jadi mudhaf, kemudian mudarrisi mudhaf ilaih, kemudian jadi mudhaf lagi. Al-fiqhi mudhaf ilaih. Masya Allah. Aswadu, ini khabar. Aswadul lawni. Nah, ini kata gabung. Aswadul lawn, betul. Aswadul lawn. Warna, apa? Warna hitam. Aswadul lawn. Asfarul lawn. Ahmarul lawn. Arzakul lawn. Ya. Yeah. Hada jumlah ini sahih. Nah. Baik, jazakallahu khairan Kamaruddin, barakallahu fiik. Contoh yang diberikan. Dan mungkin kami akan angkat di penghujung kajian ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan cukup banyak sudah di kesempatan malam ini. Dari pesan singkat, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah perbedaan antara ilmu nahwu dan ilmu sharaf? Oh, iya. Dari pendengar kita, tapi disebutkan namanya, silakan. Baik, kalau ilmu nahwu itu ilmu membicarakan tentang kedudukan kata di dalam kalimat. Nah, kedudukan kata dalam kalimat. Jadi ketika kita bikin jumlah, itu jumlah itu terdiri dari apa? Dalam bahasa kita ada aja kan? Ada kaidahnya. Ada subjek, ada predikat, ada pelaku, ada keterangan waktu dan sebagainya kan? Nah, itu bahasa nahwu. Nahwu, bukan saraf. Jadi kalau bikin kalimat yang terdiri dari jumlah isfi'liyah, berarti apa? Ada fi'il, ada fa'il pelaku. Mungkin ada lagi apa? Maf'ul bih, kalau fi'ilnya butuh objek kan? Maf'ul bih. Nah, bagaimana menyusun kata dalam kalimat yang sempurna, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Nah, inilah kerjanya ilmu nahwu. Kerjanya apa? Ilmu nahwu. Nah, kalau enggak paham ilmu nahwu, kita enggak bisa nyusun bahasa dengan secara baik dan secara benar. Ya, mungkin susun ya, susun amburadul ya. Sedangkan ilmu sharaf adalah membahas tentang apa? Bentuk kata. Bentuk kata. Bentuk kata. Itu ilmu sharaf. Atau perubahan kata. Dari satu kata dalam menjadi bentuk kata yang lain. Itu ilmu sharaf. Contoh, daraba fi'il madhi. Ya kan? Yadribu fi'il mudhari. Berubah. Daraba berubah menjadi fi'il mudhari, yadribu. Kemudian masdar atau isim ma'nan. Darban. Itu isim apa? Ma'nan. Ini yang disebut apa? Isim yang dibendakan. Isim apa? Yang dibendakan. Apa? Bukan fi'il dibendakan, isim. Nah, ada apa? Ada kata benda, ya kan? Ada kata dibendakan. Bahasa ini siapa? Jadi ada kata benda, ada yang dibendakan. Contoh pukulan. Pukulan itu bukan kata benda kan, tapi dibendakan. Ini bahasa Inggris jiren kata orang nih, jiren. Jiren ya. Lebih kurang begitulah. Antum a'lam minni. Kena bahasa antum. Jiren, nah. Swim, kan? Swimming. Nah. Swimming. Jiren. Nah, itu berasal dari kata kerja. Jadi, isim masdar itu apa? Berasal dari kata kerja. Maka apa? Dibendakan. Ada kata benda. Contoh, bait kata benda. Maktab kata benda. Kalau bepergian? Bepergian. Nah, ini katakan masdar. Pukulan. Daraba kata kerja. Yadribu kata kerja. Madi mudhari. Darban pukulan. Nah, ini golong isim. Tapi apa? Dibendakan. Nah, itu. Daribun. Yang melakukan memukul. Darib. Berubah lagi. Kemudian apa? Madrubun. Nah, madrubun. Itu apa? Nah, yang dipukul. Idrib. Pukullah. Nah, perubahan kata itu adalah ilmu sharaf. Ilmu sharaf. Sedangkan perubahan akhir kata, yaitu huruf, harakat, itu ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Sekarang, yadribu, yadriba, yadrib, daribun, terkadang dariban, terkadang daribin, tergantung kedudukan di dalam kalimat. Itulah ilmu nahwu. Baik, fadhalia. Baik, saya jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Kembali kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada pembahasan yang sebelumnya ditanyakan tentang isim mausul, Ustaz. Iya. Contoh isim mausulnya bagaimana, atau kami ulangi, apa yang dimaksud dengan isim mausul dan contoh isim mausul. Jazakallahu khair. Iya. Isim mausul lebih dekat pemahaman adalah kata sambung ya. Ya, bahasa Indonesia ini saya kurang memahami ini. Ya. Contohnya alladzi. Maka diartikan apa? Yang dalam bahasa misalnya. Alladzi. Alladzi ya'kulu, yang memakan. Ini isim mausul. Alladhi. Nanti ada allati. Alladhina. Ini mufrad untuk laki-laki. Ini mufrad untuk muannas. Alladhina ini untuk jamak laki-laki. Kalau jamak wanita, allati. Atau pakai hamzah. Allai. Kedua-dua ini ada dalam Al-Quran. Allai ya'isna. Nah. Allati. Allai. Kedua-duanya ada dalam Al-Quran ini. Nah. Ini untuk wanita. Untuk wanita jamak. Nah. Itu penggunaannya. Nah ini katakan isim mausul. Bahasanya kata sambung ya. Ya. Kata sambung. Ya. Nah ini ada kaedah dalam penggunaannya. Ada kaedah dalam penggunaannya. Bisa dia menempati sebagai mubtada, subjek. Bisa dia sebagai kata sifat yang paling banyak digunakan. Ya. Umpamanya, ini mubtada. Alladhi akala. Ta'ami. Alladhi akala ta'ami. Siapa? Ahmadu. Yang memakan makanan saya ada si Ahmad. Ini Ahmadu. Menjadi apa? Pelengkap khabar. Mana mubtada-nya? Ini mubtada. Nah. Kalau wanita yang makan, kita pakai allati. Allati akalat ta'ami Fatimatu. Kalau dia jamak, alladzina akalu ta'ami auladihi. Anak laki-lakiku. Allati atau allai akalna ta'ami banati. Anak-anak perempuanku. Nah, itu dia kedudukan sebagai mubtada. Nah, atau dia sebagai apa? Na'at dalam kalimat. Ini apa artinya? Yang, orang yang. Karena yang apa? Khabarnya adalah orang, berarti orang yang telah makan makanku adalah si Ahmad. Atau pakai yang telah makan makanku adalah si Fatimah. Ya. Kemudian contoh dalam bentuk apa? Na'at. Ista'artu. Apa itu ista'artu? Saya meminjam. Ista'artu al-kitab. Nah, saya telah meminjam kitab yang. Kitab yang apa? Saya meminjam kitab yang telah dibeli oleh temanku. Saya telah meminjam kitab yang telah dibeli oleh temanku. Bagaimana? Ista'artul kitaba alladhi. Nah. Alladhi ishtarahu. Nah. Ishtarahu, yang telah dibeli oleh siapa? Temanku. Sadiqi. Amsi. Kemarin. Nah. Ini kudukan sebagai apa? Na'at. Ya. Na'at. Karena dia isim ma'rifah. Isim mausul kan ma'rifah. Makanya mausulnya harus ma'rifah dia. Enggak bisa ista'artu kitaban alladhi khata'. Ista'artul kitabah. Alladhi. Karena alladhi dijadikan isi sifat. Paham itu? Nah. Taib ina isim mausul. Ini sudah juga kita singgung ya pelajaran lalu. Baik, fadhil. Jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya. Satu pertanyaan terakhir yang kami akan angkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah mudhafun ilaih di sini ada mungkin pemula? Apakah mudhafun ilaih selalu kasrah? Dan bagaimana posisi kedudukan mudhaf, apa juga sama selalu kasrah? Jazakallahu khairan. Oh iya. Mudhaf, kembali kita bahas ya sedikit. Mudhaf itu tidak selamanya kasrah, tergantung apa kedudukan dalam kalimat. Ya. Kita ambil contoh saja. Kita bahas mudhaf sedikit dulu. Qalam ya. Ya, contoh qalam. Qalam apa? Nah, pena. al-walad. Qalamul walad. Nah. Ini mudhaf ini bisa qalamu, bisa qalami, bisa qalama. Tergantung dijadikan sebagai apa dalam kalimat. Kalau dijadikan subjek mubtada berarti harus marfu kan? Qalamul waladi apa? Jadid. Iya. Karena di mubtada hukum mubtada marfu kan? Tanda rafa asil ada dhamma, ini dia. Enggak boleh, enggak bisa kita kan qalamal waladi jadidun atau qalamil waladi jadid, enggak bisa. Mesti marfu mubtada subjek. Jadi tergantung dia kudukan dalam kalimat. Ista'artu. Ista'artu qalam al-walad. Hah. Qalamu, qalama, qalami. Qalama, beda. Nah, perhatikan. Kenapa qalama? Karena dia menjadi maf'ul bih. Daripada ista'ar. Ista'ara itu meminjam, berarti ada yang dipinjam. Ini kata kerja membutuhkan objek. Nah, ista'artu qalamal waladi. Paham? Ini qalama. Taib. Abahathu. Mana abahathu? Saya sedang mencari. An. Bagaimana qalamnya? Kasrah. Kenapa? Ada an. Jadi mudhafnya, mudhaf tidak selamanya marfu. Tergantung dia dalam kalimat. Itu saja. Posisinya sebagai apa. Sedangkan mudhaf ilaih, itu apa? Selamanya majrur. Itu istilah lebih umum lagi ya. Lebih umum lagi. Biar mencakup semuanya. Selamanya majrur, tanda jar asli adalah kasrah. Nah ini, kasrah. Ini tanda jar asli. Nanti ada tanda selain kasrah. Nah itu. Nah ini, nah, memang saya tidak membahas lebih lanjut karena ini kembali apa? Kembali bentuk kata. Bentuk kata. Ada kata tanda jarnya bukan kasrah tapi fathah. Tadi apa? Aisyah contohnya atau apa? Ibrahim. Jadi qalamu Ibrahim. Iya. Nah, bagaimana Ibrahim ini? Bukan Ibrahimi, Ibrahima. Ini majrur ini. Majrur. Cuma tanda jarnya bukan kasrah tapi fathah. Kenapa fathah? Tadi sudah katakan isim ini tidak boleh bertanwin. Bukalah Al-Quran. Tidak ada Ibrahimun Al-Quran. Tidak ada Ibrahimi. Imma Ibrahim atau Ibrahima. Ibrahimu Ibrahima. Ishaqu Ishaqa. Adamu Adama. Ilyasu Ilyasa. Ya'qubu Ya'quba. Yusufu Yusufa. Tidak ada Yusufi. Nah. Jadi fathahnya, jadi ketika majrur tanda jarnya fathah dia. Ini sama nih hukum ini. Mudhaf nama, mudhaf ilaih, cuma tandanya beda. Terima kasih. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Mungkin satu yang terakhir saja. Iya. Terakhir kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang menanti kelahiran seorang anak perempuan. Alhamdulillah. Tentang pemberian nama. Apakah makna Aisyah? Apakah artinya yang hidup, dan nama Sabitah, apakah bisa untuk nama perempuan secara bahasa Arab? Bahasa Arab. Nama Aisyah itu pada Aisyah betul hidup ya, Aisyah. Jadi Sabitah tetap, mungkin maksudnya teguh gitu ya, Sabitah. Hmm. Ya silakan, tapi ana sarankan lebih menggunakan nama sahabiyat ya. Apalagi nama para istri Nabi. Aisyah. Aisyah, anak saya bernama Aisyah. Iya. Taib. Iya. Demikian akhi Abdullah. Jadi apa? Tafa'ul ya. Tafa'ul ya. Itu apa? Untuk berharap supaya anak kita seperti sahabiat-sahabiat yang imannya sudah tidak diragukan lagi kan? Iya. Baik, jazakallahu khair dan demikian akhi Abdullah, semoga Allah memberikan kemudahan dalam menjalani persalinan istri dan semoga diberikan putri yang salihah. Barakallahu fik. Kami akhiri dari pertanyaan ini, terakhir pertemuan kita ya, di kesempatan bulan Ramadan ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan nanti ba'da Syawal. Sebagai penutup, silahkan. Baik, tadi sudah disampaikan, jadi ini pertemuan kita terakhir untuk Ramadan ini, karena mau masuk akhir 10 Ramadan ya. Ya, insya Allah kita akan lebih kencang ibadahnya. Ya, wa jazakumullahu khairul jaza, insya Allah kita akan bertemu di bulan Syawal. Wa ilal liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.